بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا. الحمد لله atas takdirnya dan izinnya sehingga kita dimudahkan untuk mendatangi Masjid Allah dan dimudahkan untuk bermajlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimudahkan untuk bisa mengamalkannya. Karena ilmu akan mulia, ilmu akan memberikan kemuliaan kepada pemiliknya apabila diamalkan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk mempelajari ilmu agama Allah, untuk mendatangi majlis ilmu, untuk talbul ilmu. Maka kita memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan untuk bisa mengamalkannya dan diberi taufik untuk bisa ikhlas. Karena ilmu, karena amalan yang bermanfaat di samping beramal dengan ilmu juga ikhlas mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ajr dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seorang hamba senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk bisa memahami agama Allah, dimudahkan untuk bisa mengamalkannya, dan diberi taufik untuk bisa ikhlas. Sahabat Umar radhiyallahu an, sahabat yang mulia, sahabat yang paling afdal setelah Abu Bakar As-Siddiq, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Allahumma ja'al amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi syai'an. Ya Allah, jadikanlah amalku semuanya adalah salih, amalan yang sesuai dengan ilmu, amalan yang sesuai dengan sunnah, amalan yang sesuai dengan syariat. Dan jadikanlah amal itu untuk wajah-Mu ya Allah dengan ikhlas, khalisan, murni untuk wajah-Mu ya Allah. Dan jangan jadikan untuk siapapun amalan ini selain wajah-Mu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita lebih pantas lagi untuk banyak berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon keikhlasan di dalam beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala, keikhlasan di dalam menuntut ilmu, memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan keikhlasan ketika mengamalkan ilmu. Karena itulah berkahnya ilmu, dan itulah berkahnya amalan, apabila disertai dengan keikhlasan mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada malam ini kita akan mencoba memulai kembali pelajaran kita membaca kitab Tauhid. Yang sempat terhenti beberapa bulan, insya Allah mulai malam ini kita akan melanjutkan kembali, yaitu setiap Selasa malam Rabu insya Allah. Dan terakhir kita masih pada bab yang ke-38, bab yang menjelaskan tentang firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat ke-60. Alam taro ilal ladhina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ilat tawhud wa qad umiru ayyakurubih wa yuridu syaitanu ayyudillahum dolalam ba'idah. Mu'allif rahimahullah, pengarang kitab Tauhid Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, menyebutkan dalam bab yang ke-38, yaitu bab tentang firman Allah Ta'ala yang menjelaskan tentang adanya orang-orang yang menyangka dirinya atau mengaku dirinya beriman dengan apa yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata menginginkan berhukum kepada tauhid, yaitu berhukum dengan hukum yang bertentangan dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Ini yang beliau ingin jelaskan dalam ayat ini, yaitu ada orang-orang yang mengaku beriman terhadap Al-Quran, mengaku dirinya beriman kepada kitab Allah, akan tapi dalam hatinya menginginkan berhukum dengan hukum yang bertentangan dengan kitab Allah. Beliau sebutkan bab ini dalam kitab Tauhid. Ini sudah kita sebutkan, sudah kita sampaikan, tapi kita ulangi sedikit. Beliau sebutkan bab ini dalam kitab Tauhid untuk menjelaskan bahwasannya orang yang bertauhid, yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya, maka dia menginginkan untuk berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang bertauhid. Adapun orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya, lalu menginginkan berhukum dengan selain kitab Allah, yang bertentangan dengan kitab Allah, maka ini bukan orang yang bertauhid. Ini bukan orang yang bertauhid. Dan ini sifatnya orang-orang munafik. Karena disebutkan ayat berikutnya adalah ini sifatnya orang-orang munafik. Ini yang dikehendaki dalam bab ini insyaallah, wallahu a'lam bishawab. Dan terakhir kita memasuki dalil yang disebutkan oleh mu'alif dalam menjelaskan ayat ini. Jadi terakhir pertemuan kita adalah kita memasuki dalil yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah di dalam menjelaskan, termasuk yang menjelaskan ayat ini, yaitu surah Al-Baqarah ayat ke-11. Dan insyaallah pada malam ini kita akan memulai memasuki dalil ini insyaallah. Qala musannif rahimahullahu taala wa qauluhu wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Lanjut ayatnya, ala innahum humul mufsidun walakin la tas'urun. Walakin la yas'urun atau walakin la tas'urun atau walakin la yas'urun, afwan, ala wa in wala innahum humul mufsiduna walakin la yas'urun. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ardi, jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi, di bumi, di dunia ini. Qalu, mereka menjawab, innama nahnu muslihun. Mereka menjawab, sesungguhnya saja kami adalah muslihun, orang yang berbuat baik, orang yang memperbaiki islah. Lalu dilanjutkan ayatnya, ala innahum humul mufsidun. Allah melanjutkan, ingatlah sesungguhnya mereka, mereka benar-benar orang yang berbuat kerusakan. Walakin la yasmurun, akan tetapi mereka itu orang yang tidak menyadari. Ayat ini konteksnya lah menjelaskan tentang sifatnya orang munafik. Mu'alif rahimahullah menyebutkan ayat ini untuk menjelaskan bab ini, bab yang menjelaskan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa. Hubungan ayat dengan bab, ya, hubungan ayat dengan bab di dalam ayat ini menjelaskan bahwasannya orang-orang munafik berbuat kerusakan. Maka dikatakan wa idza qila lahum la tufsidu. Hai, kalian mereka jangan kalian berbuat kerusakan. Di antara kerusakan yang dilakukan oleh orang munafik adalah menginginkan berhukum dengan selain hukum Allah. Jadi ketika dirinya mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi menginginkan untuk berhukum dengan selain hukum Allah, ini termasuk membuat kerusakan, membuat ifsad, kerusakan. Ini ya. Walaupun ayat ini sifatnya umum, la tufsidu fil ardi, jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi. Ini umum, mencakup dua kerusakan. Pertama, ifsad hissi. Ini kerusakan di sini mencakup umum, mencakup dua kerusakan, yaitu kerusakan hissi atau madi, yaitu materi. Itu dilarang. Menghancurkan rumah, merusak jalan, menebang pohon tanpa manfaat, ini termasuk membuat kerusakan. Ini kerusakan hissi, materi. Yang kedua, ifsad maknawi. Disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu kerusakan maknawi, termasuk maasi. Ini kerusakan maknawi, namanya maknawi. Kerusakan menginginkan berhukum dengan hukum yang bertentangan dengan Al-Quran, ini termasuk ifsad maknawi. Bahkan kerusakan maknawi itu lebih besar daripada kerusakan hissi daripada kerusakan hissi materi. Dan bisa kita katakan kerusakan materi itu disebabkan karena kerusakan maknawi. Ini ya ikhwan. Karena kemaksiatan, karena melanggar syariat Allah, karena tidak berhukum dengan hukum Allah, akhirnya muncullah kerusakan-kerusakan materi. Jadi kerusakan materi bisa disebabkan karena berasal dari kerusakan maknawi. Kerusakan akidah, kemaksiatan, ini yang menyebabkan jadi kerusakan materi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menjelaskan wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, mereka siapa? Munafikun, orang-orang munafik. La tufsidu fil ardi, jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi. Ini mencakup umum. Ya, kerusakan maknawi. Dan juga kerusakan hissi. Syaikh Shalih Al Fauzan hafidhahullah kita akan menjelaskan ayat ini dalam syarah beliau Kitab Tauhid. Beliau mengatakan wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun fal munafiq wal munafiqun, kata beliau, idza qila lahum utrukun nifaq li anna nifaqa fasadun. Apabila dikatakan kepada mereka, orang-orang munafik, tinggalkan sifat nifak. Sifat nifak ini adalah zahirnya menampakkan keimanan, zahirnya menampakkan keislaman, tapi batinnya menyimpan kekufuran. Ini nifak. Ini nifak akbar. Nifak itikad. Dan hakikatnya bukan orang yang beriman. Ini ya. Dan mereka memilih cara seperti itu, yaitu hatinya kufur, hatinya menolak Islam, membenci Islam, tapi lisannya mengutarakan keislaman, mengucapkan syahadat. Dan ini sifat nifak, dan ini kerusakan. Dan dari sifat ini akan membawa, mengakibatkan kerusakan yang besar. Kerusakan umat. Maka kata beliau, wa idza qila lakum utrukun nifaq li anna nifaqa fasadun. Ayat kata kepada mereka, tinggalkan sifat nifaq. Itu jujurlah dalam Islam. Jujurlah dalam iman. Kalau lisannya mengucapkan keimanan, hatinya juga iman. Kalau lisannya mengucapkan keislaman, syahadat, hatinya juga mengucapkan syahadat. Kenapa? Li'annan nifaq fasadun. Karena nifaq ini kerusakan. Qalu innama nahnu muslihun. Mereka menjawab, sesungguhnya kami ini muslihun, orang yang memperbaiki. Jawaban. Sifat seperti itu katanya memperbaiki. Dan termasuk sifatnya orang munafik. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri hafidzallah dalam menjelaskan ayat ini dalam kitab mensyarah kitab tauhid. Sifatnya orang munafik adalah talawun. Nah ini. Berganti-ganti warnanya. Mereka sifatnya, mereka bisa hidup bersama orang iman, orang Islam. Mereka bisa hidup bersama Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan mereka juga bisa hidup dengan orang kafir. Nah ini. Ini orang munafik pada zaman dulu, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menyangka sifat seperti itu bisa hidup bersama orang yang beriman, bisa hidup bersama orang kafir. Ini muslihun kata mereka. Nah ini. Bahkan mereka menuduh orang-orang yang beriman, para sahabat radhiyallahu anhum, yang mereka jujur imannya, dikatakan sufaha kata mereka. Maka kata beliau, kata saya Saleh Fauzan, hadza min fasadil fitrah. Ini termasuk rusaknya fitrah ya ikhwan. Jadi orang yang merasa bisa hidup di sini, bisa hidup di sini, bisa berwarna-warni, itu dikatakan itu berbuat kebaikan, ini rusak fitrahnya. Rusak fitrahnya. Karena hakikatnya itu akan membuat kerusakan ya ikhwan. Akan membuat kerusakan. Dan kalau kita melihat atau membaca sejarah kerusakan, kerusakan negara, kerusakan umat, disebabkan karena munculnya orang-orang seperti itu. Orang-orang nifak. Haitsu ya'taqidu annama hum 'alaihi wal islah wa annama 'alaihi al mu'minuna huwal fasad. Kenapa rusak fitrahnya? Karena mereka meyakini bahwasanya apa yang ada pada mereka itu adalah untuk perbaikan. Itu bersuka warna-warni pada orang yang beriman, saya juga beriman bersama kalian. Kepada orang kafir, saya juga orang kafir bersama kalian. Lalu diyakini adalah untuk kebaikan, ini rusak fitrah. Lebih lagi, meyakini bahwasanya apa yang ada pada orang-orang yang beriman, dikatakan itu kerusakan. Ini ya. Wa hakada kullu sahibi madhhabi fasid yad'i anna madhhabahu islah fil ard. Begitu juga setiap kelompok yang rusak kata beliau, setiap madhhab yang rusak, semuanya menyangka kelompoknya itulah yang membuat kebaikan. Jadi kelompok-kelompok yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, madhab yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, menyelisih manhaj salaf, mereka menyangka masing-masing kamilah yang membuat kebaikan. Kamilah para islahiyun, orang-orang yang membuat kebaikan, atau muslihun. Lalu akhirnya menuduh orang yang di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh, para sahabat itu dikatakan orang-orang yang membuat kerusakan. Allahu musta'an. Maka Allah bantah ayat berikutnya, ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ala, ini ada tuh istiftah, pembukaan, tapi mengandung makna taukid. Ingatlah penegasan. Innahum, taukid yang kedua, innahum, sesungguhnya mereka, dikuatkan lagi. Ala, ini penguat. Innahum, dikuatkan lagi, sesungguhnya mereka, hum, tambahi lagi, domil lagi, domil fasal. Ini juga untuk menguatkan. Mufsidun. Innahum humul mufsidun. Obat. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dikuatkan dengan empat taukid untuk menegaskan, menguatkan. Mereka sungguh-sungguh betul-betul orang yang membuat kerusakan. Bahkan dengan al-mufsidun. Ini mengandung makna, dikatakan oleh sebagian ulama, seperti Syekh Sulaiman Al-Ruhaidi, Sulaiman Al-Ruhaidi rahimahullah menjelaskan, al di sini mengandung makna hasr, pembatasan. Seolah-olah maknanya, ingatlah sesungguhnya mereka sungguh-sungguh orang yang hanya membuat kerusakan. Orang yang sikapnya seperti itu, nifaq, membuat kerusakan. Walakin la yash'urun, akan tapi mereka tidak menyadari. Seolah-olah hanya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Seolah begitu. Ini ya. Maka ini pelajaran penting ya ikhwan. Jadilah orang yang jujur ya ikhwan. Dalam berislam, dalam beriman, dalam mempelajari agama Allah, jujurlah. Dan dalam mengamalkan Islam, jujur. Lebih khusus lagi, dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadi ahlu sunnah wal jamaah, jujurlah. Istiqomah di atas sunnah Rasulullah SAW. Di dalam ingin mengikuti manhaj salaf, jujurlah. Dalam hatinya menginginkan untuk berjalan di atas manhaj salaf. Jangan sampai pengakuan ingin salafi, ngaku salafi, tapi hatinya menginginkan cara yang lain yang bukan dari manhaj salaf, a'yadubillah. Ini nifaq. Ini antara zahir dengan batin, tidak ada kejujuran walayatubillah. Ini akan membawa kerusakan ya ibu. Orang yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah, tapi dalam hatinya menginginkan selain sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jalan kerusakan. Jalan kerusakan. Orang yang mengaku salafi, tapi hatinya menginginkan bukan jalan, bukan mengikuti jalannya salafun saleh, ini akan membawa kerusakan ya ini. Akan membawa kerusakan. Karena ini adalah rusak. Dan apabila itu merasa itu adalah untuk perbaikan, ini cara yang lebih baik. Bahwasanya kami adalah orang-orang yang memperbaiki, tapi dengan cara yang tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan manhaj salaf, lalu merasa bahwasanya itu untuk memperbaiki, ini rusak fitrahnya. Rusak fitrahnya ya ini. Dan akan membawa kerusakan. Karena tidak ada jalan untuk memperbaiki umat ini kecuali jalan yang ditempuh oleh umat-umat yang terdahulu yang telah memperbaiki, yang telah baik umat. Tidak ada jalan